السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني في الدين وأخواتي في الله dan juga segenap pendengar setia Radio Al-Bainah dimanapun mereka berada. Dikarenakan Tuan Guru Al-Ustadz Abul Hasan Hafizahullah Ta'ala Wara'a, beliau berhalangan pada malam hari ini, maka meminta kami untuk bertukar Barakallahu Fikum jadwal untuk minggu ini. Nah, sehingga esok hari insyaallah pada maghrib yang akan mengisi adalah Tuan Guru Al-Ustadz Abul Hasan Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah. Nah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan Barakallahu Fikum pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, masih terkait dengan wirid-wirid. Nah, amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah dalam kesehariannya. Nah, terakhir kita menyelesaikan wirid yang keempat. Nah, kita masuk wirid yang kelima ya. Tayyib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-wirdul khamis, wirid yang kelima. Ma ba'da dhalika ilal asri fayustahabbu lahu fi hadzal waqti al ishtighalu bidzikri was salati wa fununil khairi min afdalil a'mali intidharus salati ba'das salati. Nah, wirid yang kelima yaitu setelah waktu tersebut, barakallahu fikum, setelah zuhur sampai asar, maka dianjurkan bagi dia pada waktu tersebut menyibukkan diri dengan zikir, salat, dan beragam amalan-amalan kebaikan yang lain. Barakallahu fikum. Nah, mencatat atau memurojaah pelajaran atau persiapan bagi yang ingin ujian, barakallahu fikum. Na'am. Dan amalan yang paling afdal adalah menunggu salat setelah salat sebelumnya berlalu. Nah, barakallahu fikum. Al-wirdus sadis, wirid yang keenam, idza dakhalal waqtul asra atau waqtul asri ila an tasfarra syamsu, yaitu setelah masuk waktu asar sampai matahari menguning cahayanya. Wa laisa fi hadzal waqti salatun siwa arba'a raka'atin bainal adzanaini. Maka tidak ada pada waktu tersebut waktu untuk salat kecuali 4 rakaat yang dilaksanakan di antara dua azan, antara azan dan iqamah, azan asar dan qomat asar. Nah, di situ ada salat sunnah 4 rakaat. Nah, thumma fardul asri, setelah itu melaksanakan salat wajib, salat asar. Thumma yatashaghal, thumma yatashaghalu bil aqsamil arba'ati allati sabaqa dzikruha fil wirdil awwal. Setelah itu dia menyibukkan diri dengan 4 jenis amal ibadah yang disebutkan pada wirid pertama. Nah, barakallahu fikum. Ya. Doa, zikir, qiraah, fikr. Ya. Doa, zikir, atau baca Quran, atau berpikir. Nah, memahami pelajaran, menghafal, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wal afdal fihi tilawatul Quran bitadabburi wattafahumi. Dan yang paling afdal pada waktu tersebut adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur dan pemahaman, dipahami. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-wirdus sabi', wirid yang ketujuh, min isfari syamsi ila antagruba. Dari matahari yang sinarnya sudah mulai menguning sampai terbenamnya. Nanti kalau sudah menguning lama-lama jingga, lama-lama nanti kemerah-merahan. Barakallahu fikum. Setelah warna kemerah-merahan hilang di ufuk, itu sudah masuk waktu isya. Baik. Sampai terbenamnya matahari. Waktu ini, kata beliau, wahuwa waktun syarifun. Dia adalah waktu yang sangat mulia. Ya, menjelang masuk maghrib. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah. Berkata Hasan al-Basri rahimahullah. Kanu ashadda ta'ziman lil ashiyi min awalin nahari. Fayustahabu fi hadhal waqti tasbih wal istighfar khasatan. Mereka salaf, generasi para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sangat mengagungkan waktu sore, khususnya waktu menjelang maghrib. Daripada awal siang. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dianjurkan pada waktu tersebut dia bertasbih, istighfar secara khusus. Nah, ya. Jadi sudah mendekati maghrib itu sudah barakallahu fikum tayyib bersiap-siap kalau bisa sudah di masjid. Nah, barakallahu fikum. Bukan masih mesen mie ayam. Atau masih sibuk ngantri mandi. Atau main futsal masih keringetan. Barakallahu fikum. Nah, iya. Jadi memang Ahsan olahraganya itu selesainya barakallahu fikum dikasih jarak yang cukup jauh. Nah, iya. Sehingga mungkin 10 menit sebelum azan atau 15 menit sebelum azan maghrib sudah kumpul semua di masjid, ya. Nah, yang sholat, yang zikir, yang tasbih, yang doa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu bagus. Meneladani salaf. Nah, katanya salafi, ya kan? Nah, maka teladanilah salaf. Wabil maghribi tantahi auradun nahari. Dengan masuknya waktu maghrib, maka berakhirlah wirid-wirid di siang hari. Fayambaghi ayyulahidhal abdu ahwalahu wa yuhasiba nafsahu. Artinya setengah bagian dari harinya sudah berlalu. Maka seharusnya, kata beliau, seorang hamba meninjau kembali keadaan dia, kondisi dia, dan menghisab, mengintrospeksi, menghitung, menilai. Nah, setengah hari itu apa saja yang sudah dia dapatkan. Faqad inqabat min tariqihi marhalatun. Karena sudah selesai dari jalan kehidupan dia satu marhalah, satu tahapan. Nah, ya. Masuk tahapan yang kedua. Wal ya'lam annal umra ayyamun tanqadi jumlatuhu binqida'i ahadiha. Hendaknya, kata beliau, dia ketahui bahwa umur kita adalah hari-hari yang berlalu. Nah, yang jumlahnya akan berkurang seiring dengan berkurangnya satu persatu hari-hari yang berlalu. Baik. Waqala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, ya bena Adam, innama anta ayyamun, idha mada yaumuka, mada ba'duka. Kata al-Hasan al-Basri, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu hanyalah hari demi hari yang berlalu. Apabila berlalu satu harimu, maka akan berlalu pula sebagian dari dirimu. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi, barakallahu fikum, waktu sebenarnya adalah harta yang paling mahal yang dimiliki oleh anak manusia. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Detik demi detik itu, barakallahu fikum, bernilai tinggi. Ya. Satu detik yang berlalu berarti satu detik juga berlalu, barakallahu fikum, masa aktif kita di dunia ini. Sehingga pada hakikatnya bertambah umur artinya bertambah pendek masa keberadaan kita hidup di dunia ini. Barakallahu fikum. Jadi pandai-pandailah dalam barakallahu fikum memanfaatkan waktu. Nah, jangan habis berlalu untuk perkara yang barakallahu fikum sia-sia. Wal yatafakkar hal sawa yaumuhu amsahu. Hendaknya dia merenung, apakah hari dia saat ini sama dengan hari sebelumnya? Dilihat, ditimbang, dinilai. Apakah hari kita saat ini sama dengan hari kemarin? Fa in ra'a annahu qad tawaffara 'alal khairi fi naharihi falyashkurillah subhanahu ta'ala 'ala tawfiqi. Kalau dia melihat dia telah memenuhi dirinya dengan hal-hal yang baik pada siang harinya, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan taufik, diberikan hidayah untuk memanfaatkan setengah hari tadi untuk hal-hal yang baik. Barakallahu fikum. Wa in takunil ukhra, tapi kalau sebaliknya setengah hari itu lebih banyak hal-hal yang jelek atau hal-hal yang percuma, tidak berfaedah, falyatub, hendaknya dia segera bertobat kepada Allah, wal ya'zam ala talafi ma sabaqa minat tafriti fil laili. Hendaknya dia segera bertaubat dan berazam untuk menghindarkan, untuk mencegah dirinya dari apa yang sudah berlalu, kekurangan-kekurangan yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Naam. Di malam harinya. Fa innal hasanati yuzhibna sayyiati. Karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Wal yashkurillah ta'ala ala sihati jismi. Hendaknya dia bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan. Jadi walaupun setengah hari banyak dosa yang dia lakukan atau banyak hal yang percuma, ya, alhamdulillah masih dikasih sehat sehingga pertengahan hari berikutnya bisa dia perbaiki. Barakallahu fikum. Wa baqa'u baqiyatin min umrihi yumkinu fiha istidrakut taksiri, kata beliau. Dan yang tersisa dari umurnya mungkin bagi dia untuk memperbaiki kekurangan demi kekurangan yang dia lakukan di pertengahan harinya. Nah, sekarang ya, waktu yang sekarang kita jalani. Nah, jadi yang tadi yang kurang-kurang, yang salah-salah bisa kita perbaiki. Yang tadi siang sempat ngusilin temennya, bikin dia marah, malam ini minta maaf habis dares. Afanya akhi tadi ana usilin antum ya, sampai ya, akhirnya antum marah-marah. Nah, ana salah ya. Nah, nanti kita makan mie ayam. Barakallah. Ditraktir ya saudaranya. Nah, insyaallah dia akan memaafkan. Barakallah fikum. Nah. Baik. Ya. Yang tadi seharian enggak pernah baca Quran. Barakallahu fikum. Naam. Oh iya, setengah hari ini ana belum baca Quran. Nah, maka kesempatan malam harinya baca Quran. Ya, barakallahu fikum. Naam. Yang setengah harinya tadi enggak ada doa untuk kedua orang tuanya. Oh iya, lupa doakan Abi dan Umi. Nah, pertengahan malam ini doakan Abi dan Umi. Ya. Jadi yang siang-siang tadi Anda lihat banyak kurangnya, banyak lalainya, diperbaiki pada waktu barakallahu fikum marhalah yang berikutnya. Wa qad kana jama'atun minas salafi yastahibbuna alla yanqadi yaumun illa an sadaqatin. Dan dahulu kata beliau ada sebagian salaf, sekelompok salaf yang punya kebiasaan. Ya. Barakallahu fikum. Mereka sangat menyukai tidaklah melalui harinya kecuali ada sedekah yang dia barakallahu fikum keluarkan. Pokoknya dia punya komitmen, dia punya target, punya azam, setiap hari itu mesti ada sedekah. Ya, entah beliin nasi bungkus teman-teman yang kekurangan, barakallahu fikum akhi, buat antum. Nah, walaupun cuma satu bungkus nasi, ya. Besoknya barakallahu fikum belikan buku tulis untuk temannya buat antum. Ya. Nah, jadi digilir sama dia. Jadi tiap hari dia punya komitmen harus sedekah. Barakallahu fikum. Nah, itu sebagian salaf ada yang punya amalan seperti itu. Ya, dalam satu hari itu tidak boleh kosong dari sedekah. Sedekah maliyah. Barakallahu fikum. Nah, وَيَجْتَهِدُونَ فِي مَا أَمْكَنَا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ. Dan mereka bersungguh-sungguh pada perkara yang memungkinkan dari segala jenis kebaikan. Jadi semangat mereka untuk melakukan kebaikan, mengisi hari-harinya dengan tafannun, ya, beragam kebaikan, itu semangat mereka luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Itu yang digambarkan oleh beliau, barakallahu fikum, bagaimana gambaran dari kehidupan generasi yang memang pantas kalau mereka mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Khairun nasi qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Karena memang umat-umat khususnya pada di tiga generasi tersebut punya karakter yang begitu kuat. Yeah. Nah, pengaruh tarbiyahnya Rasul itu ternyata bukan berlangsung pada generasi sahabah saja, tapi merembet tabiin, atba'ut tabiin, bahkan sampai dia mengatakan tabi'u atba'it tabiin. Barakallahu fikum. Tayyib. Setelah itu baru mengalami penurunan dan penurunan. Barakallahu fikum. Nah. Allah musta'an wa ilaihi tiklan. Ya. Sehingga di situ barakallahu fikum ada nasihat untuk kita semua. Khususnya para talabatul ilam. Nah. Masa belajar di pondok pesantren ini adalah masa yang sangat mahal sekali. Barakallahu fikum. Belum tentu antum bisa mengulanginya kembali, belum tentu antum bisa merasakannya kembali kalau sudah tidak lagi berada di dalam barakallahu fikum majelis ilm marakiz, ya, marakiz barakallahu fikum al-ilm. Mahal, sehingga jangan disia-siakan, jangan dibuang dengan percuma. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Andai kata barakallahu fikum antum tanyakan kepada para asatidah atau para ulama, barakallahu fikum, na'am, tayyib, apa angan-angan mereka? Mungkin sebagian mereka akan menjawab, ya, saya pengen mondok lagi seperti dahulu kala. Ya, nah, merasakan nikmatnya baca Quran, bersenderan di satu tiang masjid, barakallahu fikum, na'am, berdoa, menunggu azan sholat maghrib, barakallahu fikum, na'am, tayyib, bercengkrama dengan teman-teman murojaah, atau berdiskusi tentang hasil ujian, ya, na'am, apa jawaban yang benar, barakallahu fikum, na'am. Jadi banyak di kalangan mereka yang ingin merasakan kembali kenangan-kenangan tersebut. Nah, ya. Sehingga mumpung masih di sini, antum masih mengenyam pendidikan, barakallahu fikum, jangan dibuang percuma, ya, momen-momen indah berada barakallahu fikum di majalis al-ilm. Nah, barakallahu fikum. Al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala dzikru auradil lail. Penyebutan wirid-wirid di malam hari. Al-wirdul awal idza gharabatis syamsu ila waqtil isya'i. Yaitu dari matahari terbenam sampai masuk waktu isya. Nah, sekarang. Fa idza gharabat sallal maghrib masallal maghriba washtaghala bi ihya'i ma bainal isya'aini. Kalau matahari sudah terbenam, dia segera sholat maghrib dan dia menyibukkan diri dengan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Nah, alhamdulillah di pondok pesantren antum tidak bingung agendanya apa, ya. Nah, setiap hari mesti ada durus antara maghrib dan isya. Kalau di rumah belum tentu, ya. Nah, barakallahu fikum. Kita punya kegiatan yang bermanfaat, yang baik, yang rutin, barakallahu fikum, na'am. Kadang bahkan barakallahu fikum kegiatan-kegiatan yang enggak jelas. Ya. Walhamdulillah, barakallahu fikum. Banyak-banyak bersyukur. Nah. Faqat ruwiya an Anasin radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna. Diriwayatkan dari Anas bin Malik terkait dengan firman Allah dan ya, punggung-punggung mereka dijauhkan dari tempat pembaringannya. Artinya mereka tidak menghabiskan waktunya dengan banyak tidur. Ya, khususnya di malam hari. Nah, tidak full waktunya dengan tidur semua. Mereka menghabiskan malam hari itu berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan rasa harap. Dan dari apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka infakkan. Anna hadhil ayata nazalat fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ayat ini turun terkait dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Kanu yusalluna bainal maghrib wal isya. Yaitu mereka melaksanakan, menegakkan salat antara maghrib dan isya. Nah, barakallahu fikum. Artinya mengisi waktu itu dengan salat. Barakallahu fikum. Wa an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin wa lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna lahu bi'ibadati isnatai ashrata sanatan. Ada hadis yang berbicara tentang orang yang mengisi waktu maghrib dan isya dengan sholat. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menegakkan sholat setelah selesai sholat maghrib sebanyak 6 rakaat dan dia tidak berbicara di tengah-tengah waktu tersebut dengan ucapan-ucapan yang buruk, maka ibadahnya yang 6 rakaat tadi sholatnya itu senilai, setara dengan ibadah yang dilakukan selama 12 tahun lamanya. Nah, Tapi disebutkan dalam ta'liq, barakallahu fikum, ya, isnaduhu dhaif, sanadnya lemah, barakallahu fikum. Tayyib. Walaupun demikian, barakallahu fikum tetap, ya, barakallahu fikum, menghidupkan amal saleh di antara dua salat itu memiliki pahala yang besar. Nah, al-wirdu tsani, wirid yang kedua, min ghaibubati syafaqil ahmar ila waqtin naum. Yaitu waktu dari menghilangnya syafaq merah di ufuk, ya, warna mega kemerah-merahan di ufuk sampai menuju waktu tidurnya kita. Yustahabbu ayusalliya bainal adzanaini ma'am kana, dianjurkan bagi dia untuk salat dua rakaat di antara dua azan selama memungkinkan, ya, setelah azan isya menunggu pelaksanaan sholat isya. Nah, wal yakun fi qiraatihi alif lam mim tanzilul kitab. Nah, surat as-sajadah, barakallahu fikum. Wa tabarakalladzi biyadihil mulk, surat al-mulk. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'ahuma. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sampai beliau membaca dua surat ini. Jadi amalan Nabi barakallahu fikum, ya, di antara surat Al-Qur'an yang biasa beliau baca sebelum tidur adalah dua surat ini. Surat As-Sajadah dengan surat Al-Mulk. Nah, riwayat Ahmad, Tirmidzi dari hadisnya Jabir dan hadisnya sahih. Nah, dalam sahih At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, jadi itu termasuk amalan yang bagus. Membiasakan membaca Quran, surat Sajadah dan Al-Mulk sebelum tidur. Wa fi hadithin akhar an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qaraa suratal waqi'ati kullalailatin lam tusibhu faqatun. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran, kemiskinan dan kesulitan dalam hidup. Barakallahu fikum. Nah, hadisnya lemah, ya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Jami'us Saghir, barakallahu fikum. Al-wirdu tsalis, wirid yang ketiga, al-witru qoblan naum, yaitu mengerjakan salat witir sebelum tidur kalau kita khawatir tidak bisa bangun di pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir. Nah, ya. Karena sudah terlalu capek, barakallahu fikum, kegiatan dan aktivitas dia sepanjang hari sehingga dia khawatir untuk barakallahu fikum na'am tidak bisa bangun di pertengahan malam, maka bisa dia langsung sholat witir sebelum tidurnya. Nah, illa man kana adatuhul qiyamu billail, kata beliau. Kecuali orang-orang yang memang punya kebiasaan qiyamul lail. Dia sudah terbiasa bangun di tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Barakallahu fikum. Nah, Fa in ta'khira atau fa inna ta'khirahu fi haqqihi afdal. Maka untuk orang yang sudah biasa qiyamul lail, untuk orang-orang ini yang lebih afdal adalah mengakhirkan witirnya, ya. Jadi sebelum tidur dia tidak witir. Barakallahu fikum. Nah, karena witir itu termasuk penutup dalam salat ya seseorang di malam hari. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu bisahri atau bisahuri. Naam. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, pada setiap malam Rasulullah itu barakallahu fikum melakukan ya qiyamul lail. Kadang di awal malam, kadang di pertengahan, kadang di akhir. Dan beliau mengakhiri menutup sholatnya dengan witir di waktu sahur. Muttafaqun alaih. Nah, ya, jadi tergantung kondisi masing-masing kita yang khawatir tidak bisa bangun malam, maka sebelum tidur dia witir. Yang sudah terbiasa bangun malam, nah maka dia tunda witirnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu kemudahan di dalam syariat ini. Nah, menunjukkan bagaimana kuatnya anjuran untuk melakukan sholat witir. Barakallahu fikum. Nah. Al-wirdur rabi', wirid yang keempat, an-naum. Yaitu ketika kita mau tidur, apa yang kita lakukan? Wa innama adadnahu minal aurat. Dan kenapa kami menghitung tidur ini termasuk wirid? Ya, kok wirid? Apa tidur dimasukkan wirid? Alasannya kata beliau, li annahu idza ru'iyat adabuhu wa hasunal maqsudu bihi uhtusiba ibadatan. Karena permasalahan tidur ini kalau diperhatikan adab-adabnya, ya, orang yang tidur dia mengamalkan sunnah Rasul, ada etikanya dia amalkan, dan bagus maksudnya dalam tidur. Jadi bukan sekedar melepas lelah, tapi benar-benar barakallahu fikum menghimpun tenaga, ya, pikiran barakallahu fikum. Nah, untuk menyambung hari berikutnya, maka kata beliau akan bisa ternilai, akan dihitung sebagai ibadah. Kalau tidur kita itu punya etika, punya adab. Nah, tidur itu pun jadi ibadah. Waqad qala Mu'adz radhiyallahu anhu, berkata sahabat Mu'adz radhiyallahu an, inni la ahtasibu fi naumi kama ahtasibu fi qaumi. Kata Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya aku mengharapkan pahala pada tidurku sebagaimana aku juga mengharapkan pahala pada bangunku atau ketika aku terjaga. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Jadi generasi terdahulu memang benar-benar luar biasa mereka memanfaatkan waktu, hatta perkara-perkara yang bersifat mubah atau tabiat itu dengan barakallahu fikum ilmu bisa bernilai sebagai ibadah. Nah, barakallahu fikum. Sampai saat tidur-tidurnya pun barakallahu fikum bermuatan ibadah. Itu kalau dilakukan dengan ilmu, dengan adab dan etika. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Bagaimana adab-adab dan etika ketika tidur? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.